Lalu saudara, istirahat dulu. Guru O menyuruh istirahat karena situasi dan kondisi rusak sudah. Istirahat dulu. Artinya istirahat nang model kaya itu. Tapi tetap jalan. Mbak ada orang belang, Mbak 45. Langsung diberi ijazah. Ijazah temannya, pesalaman, pelatok tangan. Itu. Boleh, kayaknya. Ini membari kakada kamu nanti rezeki seorang membarinya punya kakada malahan makanan yang sisa di rumah seorang dibawanya boleh bujur langsat yang sisanya pun bawa boleh maka bersalaman para tuk tangan berijazah masyarakat apa mau menawar ke subah atas deh. Malah dia bocap ada kata sebeh nang buruk saja. Ada kasurban bakas pian pakaian. Kasan ulun bule. Amplok ada juga lo. Ini sudah ditakar memang penatarnya kayak itu. Yang tukang takarnya kayak itu rupanya malah jari. Jadinya kayak itu datang. Bahlul juga. Tungarannya kada mengambil berkat, tungarannya mengakak. Jadi ini main aja. Ada tamu kena 10 datang. Pokoknya apabila ada suara di telinga dari guruku, bari langsung ambil bukunya, bagi-bagi salaman. Main aja terus keadaan. Ada juga nang bakula lo nyaku di kia wala kasih nang ada nih haur ulun ya inya munnya luput kata karena munnya kanda kata luput iya kan nah hanya bengalih-ngalih munnya luput kata karena kanda kata luput cuma si munafik lonce kafir nenek nang kada tahu bahasa nenek kata cuma haur orang aja. Nah, mengenai masalah bangunan tadi lah. Rumah sudah tahu kam asal usul tanahnya. Kemudian langgar kam sudah tahu asal usul tanahnya. Nah, kemudian bangunan langgar ini pulang ini adalah daripada duit yang sudah disensor. Disensor dan barang-barang benda-bendanya pun kurang membari benda pun disensor. Ada yang boleh masuk ke bangunan di dalam, ada yang ujar tuh ulah akan nang di luar sana aja. Jangan kepenah orang nang jagar berdiri sembahyang dan duduk sembahyang. Si bandar itu lawan duit itu kita atur, itu rahasia kita, rahasia imam dengan orang nang memegang rahasia kita. Supaya bujur-bujur innama ya'muru masjidallah man. Amanah billah ya bil athar wa amal salih. Tuntung semuanya sudah nenek. Tuntung dong. Regolnya masing-masing. Masing-masing. Kalau regol yang di sini termasuk admin apa? Regol apa itu ngarannya kuburan? Nangaran tadi aku jual. Regol kuburan itu duitnya. Yang di belakang rumah aku itu, aku jual regolnya. Paham lah janda. Adapun yang di sini mulai rumah dulu, kemudian ke sana itu masing-masing inya menukar 25 kali 15 kas malam tak ada tahu seikung-seikungnya. Itu masing-masing bayar duitnya dan masing-masing regol yang di belakang rumah inya juga. Paham lah. Nah, sudah ikam tahu nangka ini, aku berpandar hari minggu ini, tanggal sekian ini, ya kan? Nah, ikam saksinya, maka aku menyatakan kada rido tempat ini digunakan selain daripada menuntut ilmu agama dan beribadah. Sama ada waktu aku hidup maupun aku sudah meninggal dunia. Jangan digunakan tempat ini selain daripada menuntut ilmu dan ibadah. Pahamkah? Supaya jelas, janganlah tempat ini dipakai untuk kampanye. Jelaskah? Baik kampanye itu atas nama silaturahmi, tapi pakaiannya pakaian partai. Namun silaturahim itu pakaiannya lain. Kada bapakaian partai. Itu mengalami silaturahim. Baik artinya kampanye itu dialih ngarannya dengan minta bacakan doa salamat. Wah ini minta pulang kapal, lundang telang kesepian, minta bacakan doa salamat. Bubuhan partai itu. Baik secara istighosah, hendak digunakannya di tempat sini istighosah supaya orang banyak. Apabila guru hijau ada banyak kurangnya. Emangnya aku ini samos? Mengumpulkan gula. Jadi kananakan-kananakan wah ini bisa berpintar-pintar hendak membunguli orang tua. Urusan istighosah di Markapura sekumpul sudah dilaksanakan setiap hari Minggu dan setiap hari Kamis. Sebelum asar kita baca Yasin, kita baca salatan kamilah, kita baca doa syahid. Sudah dilaksanakan. Sunyi aja, kada bawa undangan, kada nang baca jagaan polisi bermacam-macam. Muha eh. Iya kan? Urusan Lailatul Ijtima di sini sudah dilaksanakan setiap malam Jumat bertakrir. Kalau pang tiap malam tanggal 14 sebulan sekali kada. Ini seminggu sekali. Apalagi wayah ini pulang ditambah limbah asar ada tahlilan sesudah asar itu. Sebelum asar ada tahlilan. Kurang apa di sini? Kada bapartai percaya. Lamun aku masuk NO kasihan Muhammadiyah, berarti aku memihak. Aku kada memihak. Sudah dilajari babini tiga, kada memihak. Nah ini biniku, ini biniku, ini biniku juga. Ini istriku, ini istriku, ini istriku juga. Kada memihak. Di dalam doa, ya Allah, selamatkan istri, istri, istri ulun tiga kali. Sebab orang apa tiga? Tak ada manihak. Tahu kah sudah perasaan? Anak cucuku yang masih disulbi. Ingatkan, datu nyawa, kai nyawa, anggah nyawa jairi, kada manihak. Inya kada masuk NO karena memihak lawan Muhammadiyah. Karena si Jaini dapat amanah dan wasiat dari abahnya Abdul Ghani dan wasiat amanah dari seluruh guru-gurunya. Jangan umpat-umpatan masalah yang dilaputakan orang. Napa aja yang dilaputakan orang? Aku kada boleh umpat-umpatan. Jaini, ujar guru bangnya. Nyawa di masjid itu dibawa orang di wakak. Kenapa, kenapa, kakak? Bediung, ya aku. Sebab aku kan dibawa orang jadi imam. Jadi aku bediung. Jar guru bangnya, aku bahari bisa juga dibawa orang di masjid jadi hantik. Handak bahampil, nanti. Bener, jaini aja sih, deh. Lalu buka catatan orang Bahari di rumah. Terdapat catatan kiriman daripada Tuan Guru Besar Haji Abdurrahman Siddiq Sahab. Tujuhnya surat itu kepada Datuku, yaitu Muhammad Teman. Ujar surat di situ dari anak anda Haji Abdurrahman Siddiq kepada ayah anda Muhammad Teman. Karakon sebagai jawaban hamba atas pertanyaan ayahanda, yaitu al-qa'idu khairun minan nasi wal-kuruju qoblat duhul ashalu minal kuruji ba'dat duhul. Itu tulisan saja. Artinya duduk lebih bagus daripada berjalan. Berjalan, oh iya, duduk nyaman. Bermula keluar sebelum memasuki lebih mudah daripada keluar sesudah masuk. Itu rupa luarnya arwah jatuh bahari diusulakan orang hendak jadi mukti di Martapura. Lalu jaga bisanya, munyata masuki, hendak bangpih, nalih banar. Itu lebih baik keluar sebelum masuk. Maka alwah datuku teman, kada mau mas kali umpat napa-napa, sampai malajari di sekolahan, sidin kada umpat, tapi malajari di rumah, mau aja. Dan sidin yang paling menonjol, seman ini adalah bidang makrifat dan tasawuf. Itu paling menonjol. Guru sidin yang paling menonjol adalah Datu Amin. Datu Amin. Kawal sidin mengaji tasawuf, lawan Datu Amin, Haji Adu, Haji Abdurrahman Tunggulira. Itu kawal sidin. Kawal seman mengaji. Amin di situ adalah melahirkan Abdullah Tinggi. Abdullah Tinggi melahirkan Haji Maksum Solo. Tapi Haji Adul limbah mengaji boleh. Ada seman mengaji bermalam. Karena maharaguakan si Abdullah Tinggi. Jadi Abdullah Tinggi haraguan oleh seman. Baik mama mandi, pasti bahera bakami, artinya meimpo, itu tak, itu lebihnya seman dari Haji Ado. Masalah lawan perguruan dari bakat jamnya itu ada, maharaguakan anak perguruan. Itu riwayatnya dah. Lalu seman ini anak saat, nah saat ini Mastur kada dikenal. Kamu hebatannya, Ben Abdullah. Abdullah ini tetanya di karangan putih ada tulisannya Abdullah Tasawuf. Abdullah Tasawuf, mencatatnya. Jadi munasabah apabila Abdul Wani hobinya tauhid dengan tasawuf munasabah. Karena memang ada darah dari ulang bahari di bidang situ. Ada darah tasawuf, ada darah tauhid. Jadi hobinya ke sana. Ini supaya kita wa amma bi nikmat rabbika fa hadhi dalam nasrah sadra. Jadi itu tadilah. Nah itu jangan sama sekali tempat ini digunakan gasan ada campuran-campuran politik yang ada. Jangan ada sama sekali. Aku kada ridho habis saja. Sebab aku kena bisa belayar, amin tegelah. Jadi nang lain kena memegang di sini, ya kalau jadi imam. Lalu ada tamu-tamu misalnya, nang jagar membawa politik kemari. Aku kan ada di sini, rahatan gibiran yang di Jakarta, si ayam, umpamanya. Umpamanya. Hati-hati, jangan digunakan ini dalam masalah politik. Jangan. Kita di sini sesuai dengan Quran fi buyutin adinallah anturkan wa yuntara fihadmu disabdiulahu fiha bilhudui wal asali rijalun la tulihin hijaratum wa la bayun hadikrillah wa yuqana salah wa hidup memikir mikiran tentang bunyinya ada Quran yang maninya jangan ambayang-ambayangnya aja kan ini kebatian ragu-ragu. Kita kan udah boleh ragu-ragu. Wajib percaya Tuhan bersifat wujud. Ayat wujudihi pada wujudnya. Aupinu khalaqatil hawadisna. Ragu-ragu pada Tuhan menyalahi bagi sesuatu yang baru. Ya lah. Hajin Tuhannya. Di atas. Apa nggak ada jar. Habib anu bebacaan ne'rat. Habib jar bebacaan ne'rat. Ujar Habib itu artinya. Maka Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menunggu di atas mustawa. Nah, Habib biar membajang itu, biar Habib punya salah. Tuhan menunggu di mustawa, dan kami mana? Tuhan berduduk, itulah. Matinya Pak Habib ke siapa? Kamu kata alim, kata usaha bapender. Anak bukan dia itu alim dulu. Jangan pakaiannya aja. Alim dulu. Aufi rasulihi. Atap kepada billah. Asyakku bi rasulihi. Ragu-ragu pada rasulnya Allah. Ka'ansakka fi Sayyidina Muhammad. Hal huwa rasulullah awla. Seperti ragu-ragu. Nabi Muhammad itu rasul. Apalagi meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu Allah. Baginya. Baginya. Allah masuk kepada Muhammad ya. Apabilanya artinya ano, apabilanya ujar nang sasak nih, ujar nang sasak. Apabilanya artinya preman Muhammad karannya lamunnya dinas Allah ya. Tarik ke atas jadi kodim, tarik ke bawah jadi baru punya. Oh, bata tarik ke atas. Nang mengaji ini babinya lelakian hatunya I, gurunya itu ngajar nih mana pala ilmu laduni jar di apa jadi laduni tadi pemimpi oh kadada kesa I kurang riwayatnya ada dulu sidin lahir antara siang dan malam kan dusta sudah nyemau kada siang malam nih antara siang malam lahirnya itu kan belum pertulah artinya kawin Umar lawan Abah Didin gak meragukan seorang guru itu Umar Didin Abah Didin kawin ragu-ragu nah sudah kan awal dulu jadi guru itu amang riwayatnya itu dulu ya kan dari orang yang soleh-soleh aja minta bukan saling marah. Pekerjaan Abah Sidin pulang mencari bagus Umar Sidin pakaran Nabi Laka Bapak Lihat para Kari Laku bagus kenapa jari-jari dipandang rumah bapaknya wal baladu thayyibu ya khruju nabatuhu bi'idzni rabbih kalau umah bapaknya bagus insyaallah anaknya bagus juga siap-siap kalau arwan kawinan arwan anaknya apa? Kontoran. Walladhi qabutha la yakhruju illa nakida. Nah, di situ diperiksa dulu. Ya kan? Asal usulnya. Asal usulnya. Panggil pindah bagus, panggil abahnya maling, umahnya perampok. Patut sekarangnya. Patut lah. Sian aja. Ragu-ragu lawan Rasulullah. Apakah Rasul atau kata? Ada boleh, kalah? Ada boleh. Awil Qur'ani ragu-ragu pada Qur'an ini atap kepada billahi syakku billahi syakku bi rasulihi syakku bil Qur'ani ragu-ragu pada Qur'an ka'an syakta halwa min indillah om indi Muhammad SAW apa Qur'an ini dari Allah apa Qur'an dari Nabi Muhammad meragu-ragu itu kafir juga maka di hati ini ada boleh ragu-ragu yakin wujudnya Allah dan wajib mukhalafah Allah yakin Rasul itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah yakin Quran dari Allah au yaumil akhir ragu-ragu pada hari kiamat ya kan wahwa yaumul kiamat sunmiya yaumul akhir atau yaumul kiamat bizarika yaumil akhir dan sunmiya sunmiya yaumul kiamat bizarika yaumil akhir annahu li'anna yaumul qiyamah la laila ba'dahu la nahara karena kada malam kada siang lagi jadi karena pahabisan wali annaha awali apa alhamdulillah walana harabatan wa auli annahum min daftar akhir ayyamid dunya atawa karena si anu yo mirqiyam itu ya mengakhir itu apa-apa habisan daripada hari dunia falaisa ba'dahu yaumun akharu auli ta'khuri an ayyamil mumqadiyah min ayyamid dunya ini kan illat tasmiyah ayat atau lantaran tadudinya daripada hari-hari yang habis dari dunia. Padahal kata syakki fi wujudihi. Yang demikian itu seperti ragu-ragu pada terjadinya hari akhir itu. Kita wajib percaya pasti ada hari kiamat. Awil jannati awil nari ragu-ragu. Dan wajib meyakinkan surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Ya kan? Sudah, wajah ini sudah ada. Surga dan neraka sudah ada wajah ini. Khilafan lil Mu'tazilah, persalahan bagi orang Mu'tazilah. Nah, al-qa'ilin bi'adami wujudihim al-ana wa innama yujadani yaumal jaza. Ujar Mu'tazilah, kena surga dan neraka sudah ini belum. Nah, kita jangan umpat itu. Awis tawabi, ragu-ragu pada adanya pahala. Pahala lah, bunyinya jar, bunyinya orang sembahyang itu dibari pahala. Asa jauh aja, jar. Asa jauh aja, nang nyata orang sembahyang itu ya uyu. Mana bunyi pahala? Nah itu maginnya, mengingkarakan ragu-ragu aja sudah kafir, apalagi mengingkarakan. Ini wujudihi bahwa miqdarun min al-jazza fil jannah ya'lamullah yu'tihi man yasha min ibadi tafaddulan minhu ta'ala. Artinya tawaf itu adalah kadar daripada balasan di surga yang mengetahui akan kadar itu oleh Allah. Memberi akan kadar itu oleh Allah bagi orang yang dikatakan kaki jazza hambanya sama-sama anugerah daripadanya. Apa dalam Abdul Mukti di Kasbir Asraf dalam kitab. Awal ifabi ragu-ragu pada adanya siksa. Ini wujudihi wa darun najaza ya'lamuhullahu ta'ala fi nawdil amal sayyi'ah azlan minhu ta'ala wa laysa zulman wa la jawra. Ragu-ragu pada adanya siksaan Allah itu pun menyebutkan itu murtad dua. Ini ragu-ragu di hati anaknya. Yaitu menaran siksa satu kadar daripada balasan yang mengatakan kerja Allah Ta'ala untuk artinya apa bandingan bagi gawian-gawian yang jahat. Itu keadilan dari Allah Ta'ala, bukannya zalim dan bukannya Allah pun apa, laluas saja kita. Atau seumpama yang di atas tadi. Pertama, billah. Dua, rasul. Tiga, Quran. Empat, yaumil akhir. Lima, surga. Enam, neraka. Tujuh, pahala. Delapan, siksa. Jadi nahwi dzalik itu menjadikan nang samanya itu nah. Wa mimma huwa mujma'un alaih daripada nang ijma' ulama atasnya. Setiap sesuatu yang diijma'kan oleh ulama, ada boleh kita ragu-ragu. Apabila ragu-ragu, maka hukumnya murtad. Dan ijma' ulama. Kalau kawan ini rusak-rusak ijma' ulama, ada kawan, jangan ragu-ragu. Kalau ulama sudah memutuskan begitu, jangan ragu-ragu lagi. Al Isra'i min al Masjidil Haram min al Masjidil Aqsa lin Nabi, seperti Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mu'jizatil anbiya wa karamatil auliya, dan mukjizat nabi-nabi. Nah, karamat wali-wali yang sekarang banyak banget di TV-TV keluaran orang-orang yang berbicara nang anak di karamat. Oleh sebab itu berbahaya sekali kalau orang nang berbicara di TV-TV itu nang sekolahnya sekolah anti karamat. Sudahnya nang anti tawassul, nang bunyi syirik ya. Sudah nang kaitan dari pengjaman selalu ini. Keluaran mana maka hendak menguasai di mana-mana. Pinanya yang pina anti-anti wali-wali anti karamatnya. Pina hendak menguasai di mana-mana pinanya. Padahal orang-orang itu kan hidupnya hanya. Ya kan, ada yang gitu-gitu ini, yang suha-suhaan. Yang alusunah jamaahnya yang suha-suhaan. Tapi ini orang sudah bisa butakan, kayak aja di akhir zaman nang anom, wani lawan nang, tuha, maksudnya, pinapa ianya nang anom-anom nata, pahaman nang anom nang pinapa harapnya bisa menyalahkan nang pahaman ulang tempat tuha. Ulang batarbang di pada akarnya, batarbangan mana di pada akarnya, bu orkes. Kan coba, jadi rupanya waktu Rasulullah datang ke Madinah itu rupanya anu nang ahli Madinah itu berorkestra menyambutlah. Kan ya Allah. Iya coba mana kan waya ini nang kata itu nang kena ya kalanggar tapi nah ini ampunnya. Ya kalanggar dan kaya ini nang ampunnya. Padahal tuntung sudah langgar tak tuntung sudah caketing nggak dapat sama kalau orang duit. Cuma yang kaya inya, ampunnya. Isra, mukjizat nabi-nabi, karamat wali-wali, kan? Karamatnya aja dia menyingkar, satu kan? Kenapa? Ragu-ragu, mentok. Ragu-ragu aja, sudah ngapa? Ragu-ragu aja, sudah ngotot. Apalagi ingkar, kan? Wih ini kalau ada wali lagi jar bukti jar anu minyak larang sidin kalau ada jualan minyak macam-macam aja ini namun kalau percayakan karamatnya jadi orangnya apa? Maginnya maka di Quran sudah ada ala inna awliya Allah cungkung-cungkung tidak Allah wa asbitan lil awliya karah mahuman nabah pambizan kalamah nisah ya anak bini kita ya, jangan salah sekolahnya jangan salah lingkungannya ya kalau lingkungan nangnya kalau lingkungan nang orang nang kata-kata tujuh lawan wali-wali tumpat juga lingkungan bahasa kitanya tak mensesuaikan. Nak mencocok-cocokkan lawan kawal, kawal bu buat nak itu tahu-tahu empat jualan. Situ aja dulu awi tak ada fakta sifatin, ayat hidatin yang sifatin dari taala al-wajiban. Allah subhanahu wa taala al-fatihah. Ia kan Allah yang بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نسالك ايمانا دائما ويقينا صادقا اللهم انا نسالك ايمانا دائما يباشر قلوبنا ونسالك يقينا صادقا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا لا يصيبنا الا ما قدرت علينا وربنا بقضائك يا ارحم الراحمين ورحمنا بالايمان توفنا مع الايمان واحشرنا بجبهه اهل الايمان برحمتك يا رحيم يا رحمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله لا قوه الا بالله banyak-banyak yang kita doakan mudah banyak umur. العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتغاليب اليسير المأمون الى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم اهل بيت الكرام الصحابه والقرباء والتابعين وتابع التابعين من العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى عرف سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البحري وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الشمن المدني العرفي مولانا وجدنا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد بشر الانوار من هدي اسماعيل البنجري والى عرف جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع إخوان المسلمين والمسلمات المؤمنين ومن الأنوار الظليم المنان الرحيم الرحمن الغشام بالرحمة المغفرة ويمحن علينا وعلى ذريتنا أجمعين بأدهم أنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا مرضى المسلمين ورزقنا أيهم طول العمر نفقا من أحسنين توصيحة كاملة معافية كاملة يا رب العالمين لعلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين ورزقنا وإياهم حسن الخاتمة في خير ودن وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نودك بالصالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعزيز العظيم الذي في حرب كتب يثبت بالعربية دار الزاهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: أدبٌ segala yang wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu empat perkara yang tersebut di bawah ini, dan yang mustahil pada mereka itu yaitu lawannya empat perkara ini. Kepada kita kaum muslimin muslimat yang berakal diwajibkan meyakinkan bahwa seluruh rasulnya Allah bersifat dengan sifat empat yang di bawah ini, dan mustahil bersifat dengan lawannya yang empat yang akan datang ini. Kemudian kepada kita semua disuruh menurut akan sifat yang empat itu, karena rasul itu adalah ikutan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dan lagi ada di ayat lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama yang wajib bagi segala rasul dan kita disuruh menurutnya, sidik artinya benar, maka mustahil kidik artinya dusta. Jadi tidak ada rasul yang bersifat dusta. Semua rasul bersifat benar, maka kita disuruh menurut. Apabila orang bersifat benar, maka orang itu menurut rasul mendapat keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebaliknya orang itu berdusta, maka semua dosa, dosa besar, dosa kecil, satu tidak ada ketinggalan, akan dikerjakan oleh si orang yang berdusta itu. Arwah Guru Haji Seman Mulia, apabila ada orang kacauan sidin badusta sekali, sidin bersalaman lawan orang itu aja, sidin sampai di sini aja pertemuan kita. Jangan lagi baca tuntutan sampai di akhirat. Putus hubungan. Sekali aja kacauan sidin badusta, tidak ada harapan berhubungan lagi lawan sidin. Karena bahwasanya di dalam hadis Nabi yang maksudnya kurang lebih, bahwasanya badusta itu akan membawa kepada segala kemaksiatan, dan kemaksiatan itu membawa kepada neraka. Jadi kalau sudah manusia itu badusta, dosa yang lainnya akan menggiring, lalu mau aja macam-macam. Tapi kalau orangnya bersifat bujur karena mau berdusta, maka terbuka segala perbuatan yang baik. Sekecil apapun perbuatan yang baik akan digawinya. Jadi pembuka segala kebaikan adalah benar, pembuka segala kejahatan adalah dusta. Mudah-mudahan Allah memberikan akan taufik hidayah kepada kita dan semua muslimin muslimat bertaubat daripada segala sifat yang jahat yaitu dusta ini, dan ditolong Tuhan untuk bersifat benar. Dua amanah artinya kepercayaan, maka mustahil khianat artinya tiada amanah. Jadi semua rasul tidak ada yang bersifat khianat atau culas, dan semua bersifat amanah. Kita disuruh demikian. Pertama, amanah hati kita supaya jangan culas terhadap amanah hati. Ada kena yang diwajibkan di dalam hati kita, ada kena bacaannya. itu supaya bisa memelihara akan si hati ini agak enak. Apa yang mesti ada di dalam hati kita? Kata boleh, kata ada. Badan amanah dari Allah Ta'ala supaya kita jaga. Ada kena macam apa menjaga badan itu supaya jangan terkena maksiat yang di badan. Ada kena satu persatunya. Kemudian ilmu amanah dari Allah supaya dilaksanakan, diamalkan. Harta amanah dari Allah supaya digunakan kepada yang diridhoi Allah. Pangkat amanah supaya jujur melaksanakannya tugas. Bini amanah, anak amanah supaya dipimpin dan diberi nafkah yang halal. Mata modalnya kita hidup di dunia ini supaya bagus tidak ada lain daripada ilmu agama. Tanpa ilmu agama maka kita bangkrut di dalam dunia ini. Oleh sebab itu menuntut ilmu selama kita hidup. Karena kalau masih hidup ada aja gawian. Jadi mesti dipimpin gawian itu dengan ilmu agama tadi. Ya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan guru-guru agama dipanjangkan Tuhan umur, disehatkan badan. Karena kalau guru agama garing, apalagi meninggal dunia, maka kita kehilangan akan senang malajari. Kemana kita belajar lagi? Apalagi sifat hati kita ini sudah dinyatakan juga di dalam kitab bahwasanya hati itu agak punya pilihan. Kalau hati kita memilih kepada seseorang guru yang namanya Muhammad, maka apabila Muhammad ini sakit, istilahnya pengajian itu perai, maka kita sebagai pencinta Muhammad kada lagi mengaji ke lain, karena yang dicintai hati adalah Muhammad. Apalagi kalau Muhammad itu meninggal dunia, kita kada mengaji lagi kemana-mana, karena hati kita penuh cinta kepada Muhammad, tidak ada lagi cinta kepada yang lain. Nah, lalu perlu benar Muhammad ini sehat dan perlu Muhammad itu panjang umur supaya nang mencintainya itu puas sampai lawas mengaji ilmu lawas Muhammad itu. Muhammad masing-masing membantu akan kesehatannya Muhammad itu dan membantu akan kelanjutan usianya Muhammad itu, menjauhkan sesuatu yang bakal menghambatkan umurnya Muhammad dan sesuatu yang bakal menjadikan Muhammad itu sakit. Adapun penyebab sakit disebutkan dalam hadis adalah pikiran nang kada nyaman. Apabila pikiran nang kada nyaman, hati kada nyaman, maka awak garing. Idza qaduhat qadahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Jadi wajib bagi pencinta Muhammad jangan menyakitkan hati Muhammad. Kalau sakit hatinya, maka garing badannya. Kalau terhibur hatinya, maka sehatlah badannya. Oleh sebab itu, mutlak kewajiban bagi murid-murid Muhammad itu menghibur kepada gurunya. Jangan menyakiti hati perguruan. Hendaklah menghibur hati guru, jangan menyakiti hati guru. dan jangan berbuat nang guru jajar sakit hati mendengarnya. Dan jangan berkata sesuatu perkataan nang guru apabila mendengar sakit hati sedih. Itu di antara tugas nang kada kawa dikurang-kurangi daripada murid-murid seorang guru. Sebab guru bisa pada dengar bahwa muridnya mengarja anu sakit hati sidin. Muridnya bepander anu sakit hati sidin. Dengan adanya sakit hati guru itu garing. Tapi kalau muridnya berkata nang bujur, muridnya berbuat nang bujur, maka gurunya hati senang, maka sidin disigar. Demikian juga pulang masalah. Kesehatan sidin di bidang istirahat. Karena guru mengajarkan istirahat atau guring selama 8 jam sehari semalam. Jadi kalau guru guring kurang dari 8 jam, sidin garing. Maka harus takut si murid ini. Jangan sampai guru kita kurang guring dari 8 jam. Artinya, kalau sidin guring, sunyi-sunyi. Dan kalau berurusan, sesudah sidin cukup guring 8 jam. Ini mestinya murid tahu. Guru itu cukup guring sudah balong. Lamun maksud murid, 10 ikung aja bagilir datang ke rumah guru, nang si ikung sejam, beelang si ikung sejam, 10 jam sudah. Di antaranya lagi nang menghibur guru dan kada penyakiti, disesuaikan urusan lawan nang dikatujui guru. Kalau guru itu katuju masalah akhirat, maka kita urusan-urusan akhirat. Tapi kalau guru itu urusannya akhirat, nang kita bawa urusan akhirat.